لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini waktu Indonesia dan waktu siang di waktu Jepang, yaitu kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung baca kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله يتو الإمام البربهري وألم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. Ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian semuanya, sesungguhnya tidak sempurna keislaman seseorang hatta yakuna mutabbi'an, sampai dia menjadi mutabik, ya musaddiqan, ya membenarkan, musalliman, dan ya menerima dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, yaqul Ibnu Abi Iz rahimahullah, fal wajibu كمال التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون يعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبها أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبال أذهارهم فنواحد بتحكيم والتسليم والانقياد والإيمان. طيب, disebutkan oleh Ibnu Abi Iz rahimahullah, fal wajib, maka kewajiban seorang hamba adalah menyempurnakan penerimaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalani perintah beliau dan menerima khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penerimaan yang lapang wa tasdiq, dan juga membenarkan seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam duna yu'aridahu, tanpa dia membantah bi khayali batilin, dengan khayal-khayal yang batil yang disebut dengan akal. Jadi hadis Rasulullah itu akan kami terima kalau seandainya masuk akal. Tapi kalau seandainya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak masuk akal, ya, dan terlebih tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman, maka hadis tersebut tidak kita terima. Ya, ini merupakan kekeliruan dan kesalahan dalam memahami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan iman kepada beliau. Au nahmiluhu syubhan au syakka, atau kita bawa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesuatu yang tersamar atau ya sesuatu yang meragukan. Ini semuanya adalah bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian masyarakat mereka memahami pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas ketika dilecehkan fisik beliau, ketika dilecehkan dari akhlak beliau, atau apa-apa yang terkeluarkan dari mulut-mulut kotor kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit sekali ada orang-orang yang mereka menyadari ada ternyata cara-cara yang lain yang di situ kita merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk perendahan kepada Rasulullah, anuqaddimum alai ara'ar rijal. Ya, kita mengedepankan pemikiran-pemikiran manusia ya di atas hadyu atau petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zubala adhalihim, dan juga kotoran-kotoran dari pemikiran-pemikiran mereka. Zubalah itu artinya sampah. Ya, wa zubal adhalihim maksudnya adalah kotoran-kotoran pemikiran mereka. Maka kewajiban fanuwahiduhu bitahkim. Ya, kita mensatukan, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bitahkim, dengan mengikuti syariat beliau, wa taslim, dengan menerima apa yang datang dari beliau, wal qiyadu, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau, wal iman, dan mengimani apa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh al-Imam At-Tahawi, atau dalam isyarah Ibnu Abi Izz rahimahullah dalam syarah Qira'at Tahawiyah. Taib, disebutkan di sini qauluhu muttabi'an. Apa maksudnya muttabi'? Muttabi' di sini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka bentuk konsekuensi cinta kalian kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, yang dengannya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taib. Kita baca. Taib yang kira-kira tidak perlu pembahasan, kita baca. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Taib, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Falahum yahzanun. Dan barang siapa yang seseorang mereka mengikuti petunjukku, ya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Falahum yahzanun. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan juga tidak ada rasa sedih. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika malaikatul maut akan mencabut nyawanya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat. Dan malaikat tersebut memberikan kabar gembira kepadanya. Fala takhafuhum wa khaf. Apa kata Allah? Alladzina yaquluna rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Ya, ketika seseorang itu berkata, saya telah beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menurunkan kepadanya malaikat. Dan malaikat tersebut di tengah kegentingan akan dicabut nyawanya, ya, malaikat memberikan khabar gembira padanya, fala takhafu, jangan kau bertakut. Dan jangan pulang kau merasa bersedih. Ya, dan jangan engkau rasa takut, disebutkan oleh para ulama tafsir, jangan engkau khawatir dan takut apa yang engkau akan lewati setelah kematianmu, karena istiqamah yang engkau jalani ketika di dunia dan pengikutanmu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memudahkan bagi engkau melewati alam barzakhiyah, dan akan mudah bagi engkau untuk melewati ya hisab kelak di yaumul qiyamah. Dan makna daripada jangan kau ya bersedih, jangan kau bersedih apa yang kau tinggalkan dari istri, anak-anakmu, hartamu, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin itu semuanya. Engkau enggak perlu khawatir, Allah akan membelanya, Allah akan menolongnya, Allah akan menjaganya. Selama seorang hamba itu istiqamah di jalan Allah Rabbul Alamin. Jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kekhawatiran Anda setelah meninggalnya Anda kepada anak-anak sesuatu yang wajar. Tetapi kekhawatiran tersebut ya harus dibingkai dengan syariat. Tetapi ketika Anda melakukan sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah, justru malapetaka demi malapetaka yang akan Anda dapatkan. Dan apa yang ingin Anda tujukan supaya anak Anda bisa ya hidup ya layak setelah meninggalnya Anda, ya dengan mengasuransikan nyawanya, mengasuransikan kesehatannya, mengasuransikan pendidikannya, ya selama Anda tidak taat kepada Allah Rabbul Alamin, selama Anda tidak menjaga batasan-batasan Allah, kita khawatir Allah enggak menjaga apa yang telah Anda lakukan, terlebih itu dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Anda terpaut dengan Allah di dunia ini dengan istiqamah, Allah telah khabarkan dalam Al-Qur'an, tidak perlu engkau bersedih. Allah akan menjaga anakmu, Allah akan menjaga istrimu, Allah akan menjaga harta yang kau wariskan kepada mereka, akan terpakai kepada oleh mereka. Tetapi ketika itu sesuatu yang tidak dijaga, ya sebanyak hal terjadi. Asuransi bangkrut, ya direkturnya kabur lari membawa uang orang triliunan rupiah. Di mana dia mau nuntut? Maka orang yang beriman, ya dia jalankan apa yang Allah inginkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjamin fala khaufu alaihim wa falahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan juga tidak akan bersedih. Dan juga Allah mengatakan wattabi sabil man anaba ilayya. Ya, dan ikutilah oleh kalian jalan orang-orang yang mereka kembali kepadaku. Siapa orang-orang yang kembali kepada Allah? Jalan orang-orang yang kembali kepada Allah adalah orang-orang dari kalangan para nabi dan rasul. Dari jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang mereka telah kembali kepadaku. Kemudian disebutkan ya faha, disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin juga qala Ibnu Katsir, ya maksud daripada wattabi sabila man anaba ilayya yakni al-mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, al-ra'sim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan juga firman Allah tabaraka wa taala qala ya qaumi ittabi'u mursalin. Ya, wahai kaumku, ikutilah para rasul yang diutus kepada engkau. Dan juga Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa yang Allah turunkan kepada kalian. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Yang Allah turunkan kepada kita adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menyampaikan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah, ini selalu menjadi ocehan dan selalu menjadi bulian oleh sebagian manusia. Bagaimana Anda kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah tanpa ada bimbingan dan arahan dari para ulama? Inilah yang perlu harus mereka ketahui. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ada ibaratnya dalam ilmu mimbabi talazum. Ketika seseorang benar kembali kepada Al-Quran dan benar kembali kepada Sunnah, maka pasti dia akan menjadikan ulama sebagai pijakan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan وَمَنْ يُشَكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang seseorang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, yaitu selain dari jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Jadi konsekuensi seseorang ketika dia mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka maksudnya dia melaksanakan realisasi dari bentuk pengamalan dari ayat Al-Quran. Di antara bentuk pengamalan dari ayat Al-Quran, mengembalikan pemahaman agama kepada para sahabat Rasulullah, kembali kepada ijma'nya para ulama. Dan juga daripada di dalam Al-Quran Allah mengatakan daripada kandungan konsekuensi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya ketika engkau tidak mengetahuinya. Iya, jadi ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukan maknanya setiap orang membaca Quran terjemahan, membaca hadis terjemahan, udah selesai. Iya, dia pahami sendiri, bukan itu maksudnya. Nah kalau ada orang-orang dari kalangan ittima kepada sunnah Maksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah demikian. Pegang Quran terjemahan, udah tanpa ada bimbingan para ulama, bagaimana ulama menafsirkan Al-Quran, bagaimana para sahabat beragama. Pokoknya kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika Anda intima kepada Sunnah, Anda keliru dalam memahami apa itu Sunnah. Tapi ketika orang-orang yang mereka berada di luar garis yang saya sebutkan tadi, kemudian dia membuli Ahlus Sunnah, dia membuli slogan dai Ahlus Sunnah menyampaikan kembali Al-Quran dan Sunnah, ya, yang kemudian mereka pahami sendiri ucapan apa yang orang tersebut berucap, tidak perlu kembali ke ulama, pahami sendiri dengan Quran terjemahan, Anda juga keliru dalam memahaminya. Ya, walhamdulillah para duat Ahlus Sunnah, ketika mereka membahas sebuah permasalahan, kitab para ulama yang dibaca. Ya, tidak ada mereka menyampaikan ilmu dengan tanpa ada sandaran dari para ulama. Bahkan kita sering menyampaikan di kajian, sebagaimana yang telah kita dengar dari para guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dan beberapa pertemuan yang lalu, kita juga sudah menukilkan ucapan Imam Ahmad, yang disebutkan oleh Al-Imam Barbahari untuk tidak berburu-buru, mengambil sebuah pendapat ataukah sebuah keyakinan yang tidak ada pendapat ulama terdahulu. Ini menunjukkan kita menjadikan ulama sebagai sandaran dalam kita, ya, memahami Al-Quran dan memahami Sunnah itu sendiri. Jadi ada membabi talazum, ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kembali apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu dari konsekuensi-konsekuensi. Di antara bentuk konsekuensinya, kembalikan kepada para ulama. Kan seperti itu. Taib. Fahadhi adillatu tadur ala thalathati umurin. Dari dalil-dalil yang kita sebutkan di atas, maka berputar pada tiga perkara. Yang pertama, itiba'ur rusul. Ya, yang pertama, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ittiba'ul kutub al-munazzalah minallahi ta'ala. Mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ittiba'il mu'minin hamlatuddin. Mengikuti jalannya orang-orang beriman yang mereka lah sebagai pembawa agama. Jelas ya? Ini sudah cukup jelas, sudah cukup gamblang apa yang tadi kita jelaskan. Kembali kepada Rasulullah, kembali kepada Al-Quran dengan tiga perkara ini. Kembali kepada Rasul, kembali kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, dengan cara bagaimana para ulama memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Siapa ulamanya? Ya Rasulullah, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan murid-murid mereka yang ya menyampaikan ilmu tersebut kepada jalannya mereka. Fahadha yahsul khairul dunya wa khairul akhirah. Dan siapa yang seseorang berjalan di atas tiga jalan tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirah. Bal wa yahsul bihi aman fil barzakh. Dan juga dia akan mendapatkan keamanan di alam barzakhnya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Asma radhiyallahu ta'ala anhu, fi su'alil qubri. Ya, soal orang-orang akan ditanya dalam kuburnya. Di antara yang ditanyakan, ma 'allamaka bihadzal rajul? Apa yang kau yakini tentang laki-laki ini? Fa'amal mu'min awil muqin fayaqul huwa Muhammad Rasulullah ja'ana bil bayinat wal huda fa'ajibna wattaba'na. Adapun orang-orang yang mu'min yang bertakwa, mereka akan mengatakan bahwasannya ya, yang kami yakini tentang laki-laki ini, dia adalah Muhammad Rasulnya Allah, yang dia telah datangkan kepada kami dengan penjelasan-penjelasan. Dia datangkan kepada kami dengan petunjuk-petunjuk. Kemudian kami menyambut apa yang datang dari beliau, wattaba'na, dan kemudian kami mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga garisnya Rasulullah, la tajma ummati ala dhalalah. Ya, jangan engkau, jangan, sesungguhnya umatku mereka tidak tersesat di dalam, ya, tidak tersesat apa kesepakatannya mereka. Ini dalil akan adanya ijma. Jadi orang yang mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia akan meyakini adanya ijma. Orang yang meyakini Al-Quran dan Sunnah, dia akan meyakini adanya hukum qiyas di dalam agama. Ketika qiyas tersebut adalah qiyas yang mundhabit. Telah banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan tersebut. Fayuqal nam saliha. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi na'am. Ya, nam saliha. Tidurlah engkau, masih hidup dalam barzakh ini, dalam kehidupan yang baik. Qad alimna, ya, dan kami telah mengetahui bahwasanya engkau adalah orang-orang yang yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah fadilah dan keutamaan orang-orang yang mereka mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tidak hanya mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia, ya, dengan diselamatkan dari beraneka ragam jalan kesesatan, tetapi mereka juga mendapatkan keamanan dalam kuburnya, dan juga mereka akan mendapatkan kesuksesan dan keselamatan kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man radhiya billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Barang siapa yang mengatakan meridho Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, ya, dan Islam sebagai agamanya, maka tidak ada balasan bagi mereka kecuali adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'a an ibni Mas'ud bisanadin sahih, wattabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dan juga telah datang hadis dari Ibnu Mas'ud yang telah kita sampaikan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan sanad yang sahih. Abdullah ibn Mas'ud berkata, wattabi'u, ikutilah apa yang datang dari Nabi kalian. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian berbuat perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya apa yang datang dari Nabi kalian itu telah mencukupi untuk kalian semuanya. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Taip. Kemudian disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala, maksud musaddiqan, maksud membenarkan kepada ke apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasdiq diddul takdzib. Tasdiq adalah kebalikan dari mendustai. Walabudda min tasdiq bi thalathati umur. Nah, seseorang yang mereka membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada tiga hal yang harus dia jalani baru dia telah menyempurnakan, ya, pembenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, at-tasdiq bima jaa min indillah. Dia membenarkan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah datang dari Allah. Qala Allah taala, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wallazi ja'u bisidqi." Dan orang yang mereka mendatangi dengan kebenaran, bisidqi di sini maksudnya Rasulullah, wasaddaqa bihi, kemudian orang-orang tersebut membenarkan apa yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah mendatangkan kepada kita sidq. Apa itu sidq? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Wasaddaqa bihi, kemudian kita membenarkan apa yang telah didatangkan kepada kita oleh Allah subhanahu wa taala, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulaika humul muhtadun, ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Qala ba'dhum alladhi ja'a bi sidqi almu'minun wasidqul Qur'an. Dan sebagian mereka mengatakan bahwasannya bisidqi di sini adalah orang-orang yang beriman, dan wasidqu juga adalah Al-Qur'an. Namun sebagian ulama seperti yang saya sebutkan, walladhi ja'a bi sidqi itu artinya adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa penafsiran para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, was-shawab min al-qaul fi dhalik ay yuqal inna Allah ta'ala dhikruhu, ya, bi qawlihi walladhi ja'a bi sidqi qulu man da'a ila tauhidillah wa tasdiq rasulih sallallahu alaihi wasallam wal amal bima bata'atha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mim baini Rasulillah wattiba'ihi wal mu'minina bihi. Yang benar daripada ucapan tersebut untuk dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan di dalam ayat walladzi ja'a bisidqi, yaitu siapa saja yang mereka menyeru manusia kepada tauhidullah. Siapa yang menyuruh manusia kepada tauhidullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi para sahabat? Siapa lagi orang-orang yang datang setelahnya? Ya, jadi siapa saja yang mereka membenarkan, orang-orang yang mereka menyuruh manusia kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia ada termasuk daripada ayat yang Allah sebutkan. Wa tasdiqu rusulihi, dan dia membenarkan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. dan dia mengamalkan apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikutinya dan beriman dengan apa yang datang dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, at-tasdiq ya bima jaa min indillah. Yang kedua, at-tasdiq bil rasul, kita menjujuri ya Rasulullah sallallahu, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan lafadznya adalah lafadz sahih Muslim, dikeluarkan dari datang dari hadis sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah yatarauna ahlal ghuraf min fawqihim yakashtara katarauna al-kawkab durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriq wal maghrib liyatafadalu ma bainahum. Qalu ya Rasulullah, tilkal manazil anbiya la yuballighuna ghayruhum, la yuballighuna ghayruhum. Qala bala walladhi nafsi biyadihi la rijalun aminu billah wasaddaqul mursalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya di dalam surga yatarauna ahlal ghuraf min fawqihim, ya ahli surga itu akan saling melihat dari kamar-kamar mereka dari tempat yang paling tinggi, seperti mereka melihat bintang ya di langit yang sangat terang di sebelah barat ataukah di sebelah timur. Ya, nah di sini ada kedudukan antara penghuni surga dengan penghuni surga yang lainnya itu bertingkat-tingkat. Ya, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu merupakan tempat-tempatnya para nabi, apakah tempat tersebut tidak didapatkan oleh orang selain daripada nabi? Qala bala, tentu ya, tentu mereka akan mendapatkannya juga. Bukan hanya para nabi saja yang mereka akan berada di dalam kamar-kamar mereka yang bisa terlihat seperti bintang yang terang menerang, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la rijalun aminuna billah, laki-laki yang mereka beriman kepada Allah, wa saddaqul mursalin, dan mereka membenarkan apa yang datang dari para nabi dan rasul tersebut, ya itu akan mendapatkan kemuliaan seperti Allah telah memberikan kemuliaan tersebut kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian yang ketiga, at-tasdiq bitiba'ir rasul, yang membenarkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Qatadah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin ahaqqu man sadaqathum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ikhtarahum Allah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Ya, disebutkan dari Qatadah dari ucapannya, akan tetapi yang paling berhak adalah siapa yang membenarkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk bersahabat dengan nabi dan mereka telah mengikuti agamanya Rasulullah. Jadi bentuk konsekuensi seseorang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikut Rasulullah yang paling berhak untuk diikuti siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana ayat-ayat yang sudah sering kita sampaikan, ya wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad tadaw, kalau seandainya kalian beriman sebagaimana imannya mereka, maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Jelas ya. Jadi kita mengikuti Rasulullah bukan hanya mengikuti apa yang beliau sampaikan, tapi juga mengikuti pengikutnya beliau, yaitu sahabat Rasulullah yang setia selalu memperjuangkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa bihadza yasul fi sa'iril khair wal huda bal wa bitasdiqi yahsul wiqayah minan nar. Ya, kata Syekhuna Syekh Yasin, wa bihadza, dengan kita menjalankan tiga perkara tersebut, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan dan petunjuk. Bahkan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bentuk penjagaan dari api nerakanya Allah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sadiqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar. Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah dan dia membenarkan apa yang ada dari hati yang paling dalam kecuali Allah akan haramkan baginya neraka. Nah. Baik, kita lanjut. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, mana yang ketiga musalliman? Ya muttabian, musaddiqan, musalliman. Apa itu? Didu taslim al-munazza'ah. Musalliman, kebalikan daripada taslim adalah memunazza'ah. Menentangkannya. Ya menolaknya. Al-mudafa'ah, al-mumana'ah. Itu artinya sama. Munazza'ah, mudafa'ah, mumana'ah. Menolak, tidak mau menerima, mengingkari, dan seterusnya. Yaqulu Tahawi fi aqidatihi, yaitu aqidat Tahawiyah, fa innahu man salima fi dinihi ila man salama lillahi 'azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtabahu 'ala alaihi ila 'alimi. Taib. Disebutkanlah beliau fa innahu man salima fi dinihi. Sesungguhnya orang yang dikatakan selamat dari agamanya atau tidaklah seseorang itu selamat dari agamanya illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali siapa yang mereka menerima sepenuh hati apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallama wa radda ilma mashtabah alaihi, dan dia menerima dengan cara mengembalikan sesuatu yang tersamar kepadanya kepada alimnya. Dia kembalikan kepada Allah, dia kembalikan kepada Rasulnya, atau dia kembalikan kepada ulama ketika sesuatu itu adalah tersamar baginya. Jelas di sini, tidak kemudian dia fahami dengan akalnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam, ya, nah, ketika misalnya kita tidak mampu untuk menjelaskannya, ada jawaban secara tafsil, ada jawaban secara mujmal. Secara mujmal kita mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mampu di atas segalanya. Allah mampu untuk melakukan apapun yang Allah inginkan. Karena Allah fa'alu lima yurid. Allah melakukan sesuatu apa yang ingin Allah lakukan. Dan Allah qadirun, Allah itu mampu. Dan akal dan otak kitalah yang terkadang tidak mampu untuk kita memahami apa maksud daripada ayat tersebut atau hadis tersebut. Tetapi saya imani seluruh apa yang datang dari Allah dan seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian dia memahami dengan logikanya. Kalau seandainya sekarang di Indonesia maghrib, malam, di Amerika masih subuh, atau di Amerika masih maghrib, atau yang semisalnya, nanti Allah turun-turun terus. Ini kan sesuatu yang dipakai dengan logika Anda. Seharusnya kalau dia benar-benar orang-orang yang taslim kepada Allah dan taslim kepada Rasul, maka sesuatu yang tersamarkan baginya dia kembalikan. Kepada Allah dia kembalikan. Ya, kepada zat yang mengkhabarkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya mereka memakai logika, menolak daripada sifat-sifat Allah, dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya logika itu sangat mudah sekali untuk dibantah. Iya. Yang pertama, ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Allah Rabbul Alamin laisa kamitsli syai'un. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dan serupa dengan makhluknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala dimintai doa, dimintai berdoa kepadanya, ya, 1 miliar manusia di muka bumi ini berdoa kepada Allah dalam waktu yang sama, dengan bahasa yang berbeda, apakah Allah subhanahu wa ta'ala terlelahkan apakah Allah subhanahu wa ta'ala tersibukkan antara satu doa dengan doa yang lainnya? Hah? Allah tidak akan pernah terlelahkan, karena itu merupakan sifat kurang bagi Allah. Ya, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah memiliki sifat yang sempurna. Dan apakah Allah subhanahu wa ta'ala tersibukkan antara satu doa dengan doa yang lainnya? Naam, Allah tidak tersibukkan sama sekali. Allah mampu untuk mengetahui apapun yang mereka minta kepada Allah, walaupun dalam waktu yang bersamaan. Allah tidak tersibukkan, semuanya diketahui oleh Allah. Dan kalau seandainya Allah ingin mengabulkan seluruh apa yang mereka minta, maka tidak akan berkurang sedikit pun apa yang ada di sisi Allah. Tetapi ketika kita berbicara dengan sifat manusia, ketika ada 200 orang yang berbicara kepada saya misalnya, atau kepada antum yang hadir di sini, dalam waktu yang bersamaan, antum bisa gak paham? Antum bisa paham atau tidak? Antum tidak akan bisa paham, antum pusing, antum bingung. Nah begitu juga ketika manusia itu turun dari sebuah tempat, tempat itu akan lebih membesar daripada ketika dia turun. Paham di sini? Ya, ada sesuatu keterbatasan. Ada sesuatu kekurangan ketika manusia itu disifati dengan sifat turun. Ya, kalau dia turun dari rumah A, gak mungkin dia turun dari rumah B. Ketika dia turun dari rumah C, gak mungkin dia turun lagi di rumah D dalam waktu yang bersamaan. Itu sifatnya makhluk. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dan serupa sedikit pun dengan makhluknya. Ini satu hal. Hal yang kedua, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis qudsi bahwasannya Allah membagi di antara hambanya dengan dirinya salat dalam dua bagian. Maksudnya dalam membaca surah Al-Fatihah. Ketika seorang hamba mengatakan, kata Allah, idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan pemilik alam semesta ini, maka Allah akan menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika dalam satu masjid ada orang sholat 1,000 orang. Taib. Nah, apakah dalam waktu bersamaan mereka mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin? Yang satunya masih di alhamdulillahirrabbilalamin. Yang satunya sudah ihdinas siratal mustaqim. Yang satunya masih bismillahirrahmanirrahim. Bisa difahami? Nah, yang satunya ketika akan dekat ruku masuk masbuk, dia baru baca alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, dalam satu masjid saja, dalam satu waktu, gimana kira-kira Allah mau menjawab? Ya, kalau kita kembali kepada sifat manusia, memang bingung. Gak mungkin, ini sudah, wah jawab sana, oh jawab sini. Bingung kita. Itu sifat kita, sifat kurang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah inginkan. Allah qadir, Allah mampu. Allah cuma mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bisa difahami? Ini kita cerita masih di satu masjid. Belum lagi nanti ya di masjid yang kedua. Belum lagi kita cerita antara waktu sholat zuhur di Jakarta dengan di Aceh itu berbeda. Begitu juga sholat zuhur di Jepang dengan Indonesia lebih berbeda lagi. Begitu juga sholat zuhur di Indonesia dengan di Amerika lebih beda lagi. Berarti nanti jawab-jawab terus nanti Allah. Seperti dia katakan turun-turun terus. Apa yang dah ente katakan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya ente jangan berlogikakan sifat Allah dengan logika manusia. Bingung nanti kita. Ya, nanti Allah akan jawab-jawab terus. Ya, kalau Allah mau jawab-jawab terus, itu kehendaknya Allah. Fa'alu lima yurid. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, tapi kalianlah yang ditanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mampu di atas segalanya. Tidak terbatas sesuatu apapun dari kudrahnya Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami? Logika ketiga. Kita ketahui dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kiamat terjadi hari apa? Hari Jumat. Tapi perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika itu berapa jam? Ya, yang saya tahu katanya 24 jam. Jadi Indonesia lebih dahulu satu hari. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman di sini yang lebih paham. Jadi kalau kita di sini hari Jumat, di Amerika masih hari Kamis. Iya, berarti nanti kiamatnya digilir nanti ya. Ya, di Indonesia dulu kiamat, nah Amerika belum kiamat. Ya. Atau di Indonesia paginya kiamat, ya Jepang duluan kiamat karena Jepang lebih luan matahari, lebih duluan masuk hari Jumat. Gimana coba mereka bayangkan yang seperti ini? Sementara Allah mengkhabarkan ketika terjadi kiamat digulung langit apa bumi itu di apa langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung itu bagaikan anak yang berterbangan, gunung yang besar bagaikan anak yang berterbangan hancur lebur. Ya, itu terjadi di hari kiamat, terjadi di hari Jumat. Ya, nah silakan Anda ente pakai logika ente. Ya, berarti nanti di Indonesia dulu kiamat, orang Amerika mungkin bisa sembunyi-sembunyi dulu, lari-lari dulu. Ya, cari tempat persembunyian. Wah, sudah kiamat nih, buat apa kek? Buat pesawat alien bisa terbang-terbang. Nanti bumi datang mau diadu, bisa terbang ke sana kemari. Ya, ini logika-logika manusia. Itulah yang disebutkan di awal tadi. Ya, dia memakai akal-akal lemahnya untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, logika yang keempat. Taib. Ketika manusia meninggal, kemudian jenazahnya itu dibakar. Setelah dibakar jenazahnya dibuang ke lautan. Iya. Nah, kira-kira dengan teknologi yang dimiliki oleh Jepang, mampu enggak mereka mengumpulkan debu-debu yang sudah berterbangan ke laut itu? Kemudian tiba-tiba diubah menjadi fisik manusia lagi? Logika manusia enggak mungkin itu bisa dilakukan. Satu udah dimakan sama ikan, ikannya juga sudah mati. Yang sekian debu sudah dimakan oleh ikan yang lainnya, dia juga sudah mati. Enggak masuk logika. Dia bisa dikumpulkan kembali. Tetapi Allah mengkhabarkan dalam Al-Quran, semua yang mati di muka bumi ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah. Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah kesalahan dan kekeliruan orang-orang, mereka selalu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, kemudian mereka mentakwil dengan akal-akal dan logika-logika mereka. Dan sebenarnya logika mereka adalah sesuatu yang sangat mudah untuk di yang itu sangat mudah untuk diluruskan. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, An-Najdi Asy-Syubhat itu bagaikan Baitul Ankabut, rumahnya laba-laba yang kedengar kelihatannya saja kuat, ya tapi sebenarnya sangat mudah untuk dihancurkan. Tentunya ya dengan kita belajar menuntut ilmu agama, ya membaca dari apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya inilah yang akan bisa menyelamatkan kita dari beraneka ragam syubhat-syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang yang ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wa qala la tuthbit qadamul Islam ila adhahril taslim. Ya, tidak akan kuat ya kaki seseorang dalam Islam ini kecuali dengan dia menampakkan pengagungan kepada ya apa dhahr taslim, menerima pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Abi Izz rahimahullah, hadza min babil isti'arah idh qadam al-hissi la tathbut ila ala dhahri syai'. Inilah mimbab isti'arah saja, mimbab kiasan saja. Ya, maksudnya idh al-qadam, kaki hissi, apa hissi? Yang bisa kaki kita sendiri ini tidak akan kokoh kecuali dengan ada penompangnya. Kan begitu. Tapi maksud di sini adalah isti'arah yang mana keislaman seseorang itu akan kuat ketika dia menampakkan penerimaan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai la yuthbitu Islam man lam yusallim linusus al-wahyain. Maksudnya tidak akan kokoh keislaman seseorang siapa yang mereka tidak menerima dari dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya wa ya'taqidu ilaiha, dan kemudian dia meyakininya, wa la ya'tarid alaiha wa la yu'aridu bi ra'yihi, dan dia tidak menolaknya dan tidak menolak dengan akalnya, ma'qulahu wa qiyasu, apakah dengan akalnya ataukah dengan qiyas-qiyas yang tidak mundhabit seperti yang saya sebutkan tadi. itu merupakan kias-kias yang tidak mundhabit, yang mengkiaskan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini kekeliruannya mereka, ini kesalahannya mereka. Ya, an Imam Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah anu qal minallahi risalah wa minar rasul al-balagh wa alaina taslim. Allah yang menyampaikan risalah ini, Allah menurunkan risalah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, dan kita adalah wajib untuk menerimanya. Al-Imam Az-Zuhri Imam Tabi'in, kecerdasan beliau enggak sebanding dengan kecerdasan kita. Ilmunya beliau tidak sehebat, ya apa, ilmunya kita tidak sehebat beliau. Kita cuma adalah kuku-kuku daripada ilmu yang mereka miliki. Tapi bersama dengan itu, ketika berhadapan dengan syariat, ketika berhadapan dengan wahyu, tidak ada kecuali dengan cara menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut. Supaya lebih kira-kira lewat, kita lewat. Lanjut atau ini masih ada pembahasannya, kita habiskan baru kita masuk. Yes. Baik. Wa taslim la budda yakuna li thalathatu asya. Ya, penerimaan itu haruslah di dalamnya terkumpul tiga perkara. Yang pertama at-taslim lillah. Yang kedua, yang pertama dia menerima, ya, kepada menerima seluruhnya karena Allah Rabbul Alamin. Qala Allah Ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ya, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan terimalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala min qabli ayatiyakumul adzab thumma la yutansurun. Ya, kemudian sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya wa aslimu lahu di sini? Qala Jamaluddin Al-Qasimi, ay istaslimu wa anqadu lahu wa dhalika bi ibadatihi wahdah wa ta'atihi wahdah bi fi'li ma umira bihi wa ijtinabu ma naha anhu. Nah, maksud daripada wa aslimu lahu yaitu menerima, ya, dan mengikatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah hanya kepadanya, mentaatinya, menjalankan perintahnya, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya wa aslimu lahu. Wa fi hadits al-Bara' marfu'an, idza tabayyana mad'ajak fatawadda. Taib. Afan. Fa idza ataita madja'ak fatawadda wudu'ak lis-shalah thumma taj'ala yashakkikal ayman bishakkikal ayman qul Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaik. Ya, ketika seseorang sudah mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia berwudu dengan wudu untuk salat, ya, kemudian dia tidur dengan sisi pipi sebelah kanan, kemudian dia berkata, Allahumma aslimtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku tunduk wajahku kepada engkau dan aku serahkan semua urusanku kepadamu. Kapan kita baca itu? Ketika kita hendak mau tidur, yang mana kita tidak tahu, mungkin ini merupakan akhir hidup kita di dunia. Nah, ketika kita membaca ini sebelum kita tidur, maka kita semua terima apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan untuk kita semuanya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ai istaslamtu wa anqadtu, yaitu aku menerimanya dengan aku mematuhi perintah engkau wahai Allah dari apa yang telah engkau putuskan. Allah memutuskan kepada kita sakit, Allah memutuskan kepada kita, ya, apakah itu dari sisi umur syariah ataukah perkara al-kauniyah. Apa itu syariah? Perintah Allah, larangan Allah. Apakah kauni, misalnya takdir yang Allah takdirkan kepada kita, ya, apa yang kita harapkan ternyata tidak bisa kita dapatkan, sudah kita terima. Apa yang Allah putuskan adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Yang kedua, at-taslim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bentuk dari taslim, kita menerima apa yang datang dari Nabi kita. Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan tidak sekali-kali demi Rabbmu tidaklah mereka dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim apa yang mereka perselisihkan. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan dalam hati-hati orang beriman rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang menerima dengan penerimaan yang lapang. Taib. Yang kedua, at-taslim li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti yang tadi di awal. Ya, ittiba. Di antara bentuk taslim adalah menerima sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ya barometer dalam kita mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sabaqal kalam fihi fi ulaik hada syarh wa dzalika likaunihim a'lamun nas bihadzal din wa maqasidihim. Dan kita telah melewati pembahasan tentang keutamaan sahabat Rasulullah dalam syarah ini dikarenakan mereka adalah orang yang paling mengerti tentang agama Allah dan paling tahu tentang maksud-maksud dari agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala Imam Yahya Ibnu Abi Bakar Al-Amiri Al-Yamani fi Riyadul Mustatabah wa yanbaghi li kulli ya al-muhtad muttadatain. Baik. Saya tinggalkannya dua kalimat ini. Fima sadara bainahum wa taslim sahabatu ijma'u ma'ajamu alaih ala ma'alimuhu fa'um a'lamul a'lamul hal wal ha apa setelahnya, coba dibuat naik sedikit. Baik. Tertutup sama layarnya. Ada yang bisa baca enggak? Bilhal setelahnya apa lagi? Taib. Ayo, terus. Terus. Ya, sikit lagi. Sikit lagi. Taib. Taib. Wal hadir yara ma la yaral ghaib. Taib, itu dia. Dan sepantasnya bagi kita artikan saja setiap orang yang mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musamah sahabah fi ma sadar bainahum. Ya, kita berlapang dada, kita memberikan uzur, kita memaafkan apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Wa taslim sihatu ijma' ma'ajamu alaih. Dan kita menerima ya kebenaran apa yang telah disepakati oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alama 'alamuhu fam 'alamu bil hal. Dari apa yang telah mereka ketahui, karena mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang keadaan. Wal hadir, dan orang yang hadir melihat siapa yang tidak dilihat oleh orang yang tidak hadir. Maksudnya apa? Sahabat Rasulullah yang hadir ketika turunnya ayat. Sahabat Rasulullah yang hadir ketika Rasulullah masih hidup. Sahabat Rasulullah yang mendengar penjelasan-penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an, tentang hadis-hadis beliau, yang mereka menyaksikannya langsung, maka orang yang menyaksikan itu tentunya lebih mengerti, tahu tentang keadaan daripada orang yang tidak hadir. Dan begitu juga perselisihan yang terjadi di antara mereka, yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang terlibat dalam perselisihan tersebut dan ada yang tidak terlibat dalam perselisihan tersebut, tetapi bersama dengan itu mereka tetap memuliakan dan memberikan sanjungan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anda yang tidak hadir apa yang terjadi perselisihan di antara mereka, maka jangan sembarangan anda dalam berbicara, tetapi pembicaraan anda harus diikat apa yang dialami dan orang yang hadir ketika itu dalam semua permasalahan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian hari ini. insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu taala a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya kali ini. Silakan Mas Ali kalau ada pertanyaan bisa menyampaikan dengan mikrofonnya. Silakan. Silakan. Ini sudah ada pertanyaan ini masuk. Sudah ada pertanyaan masuk, Ustaz. Nah, silakan. Sebisa sebatas kemampuan yang saya ketahui. Kondisi di kampung saya masih jauh dari Islam yang lurus. Kebanyakan adalah penganut Asy'ariyah atau tarekat Sufi, Al-Qadiriyah, Naksabandiyah. Belum ada yang mendakwakan sunnah di sana. Malahan yang saya kenal ikut sunnah hanya 3 orang saja. Itu pun mereka tinggal di kota lain. Termasuk saya sekarang di Jepang. Apakah saya wajib mendakwahkan sunnah di kampung saya itu? Menimbang bahwa sekarang saya belum punya kapasitas ilmu untuk berdakwah, saya belum bisa melakukannya. Apakah saya berdosa kalau membiarkan hal tersebut, Ustaz? Baik, pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hukum daripada dakwah itu sendiri adalah fardul kifayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Hendaknya ada satu kelompok dari umatku yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ayat ini dijadikan oleh para ulama bahwasannya ya dakwah itu adalah fardu, hukumnya fardu kifayah. Dan dalam dakwah itu juga diikat dengan al-istita'ah, kemampuan. Di antara kemampuan seseorang adalah ilmu. Sebelum dia berdakwah, dia harus mengikatkan dirinya dengan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah kamu dengan Rabbmu, kepada Rabbmu. Al-Imam Bukhari rahimahullah menjadikan ayat ini ucapan beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berkata dan sebelum seseorang itu beramal. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa maritaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang aku mengajak manusia di atas basirah, dan juga orang-orang yang mengikutiku mereka berada di atas basirah tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dakwah itu dibarengi dengan ilmu. Maka sebelum kita memulai dengan akan kewajiban dari dakwah itu sendiri, maka kita mulai dulu dengan kita dalami ilmu. Nah, setelah kita menguasai dan memiliki ilmu, dan tentunya tidak perlu ilmu dalam arti kata bukanlah dia harus memiliki ilmu seperti Imam Ahmad baru dia berdakwah. Kalau syaratnya punya ilmu seperti Imam Ahmad dia berdakwah, ya siapa yang bisa berdakwah? Di dunia ini enggak ada yang bisa berdakwah. Enggak ada orang punya ilmu seperti ilmunya Imam Ahmad. Kan seperti itu. Tapi setidaknya apa yang dia sampaikan dia kuasai. Thayyib. Nah, ketika itu ilmu yang dia telah miliki, ya dia sudah mapan dengan ilmunya, maka dia ingatkan muslimin, ya sebatas kemampuan yang bisa dia sampaikan di tengah-tengah masyarakatnya. Dia mulai dulu dengan keluarganya, dia mulai dulu dengan orang-orang yang mencintainya, dari sahabatnya, dari teman karibnya, atau dari saudara-saudaranya. Ya sebatas kemampuan. Dan kita tidak dibebani oleh Allah untuk mengubah keadaan manusia berubah menjadi 100% dengan apa yang kita inginkan. Nah ini, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, sifat-sifat Allah bukanlah termasuk perkara gaib dan cukup diimani sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Apakah sifat-sifat Allah bukanlah termasuk perkara yang gaib dan cukup diimani sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 3, Ustaz? Tapi kenapa ahlul bid'ah wal hawa sepertinya susah banget mengimani tanpa ada, tapi ada yang mentakwil atau mentaktil. Apa hikmah dari beriman kepada ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa? Taib. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bukan sesuatu yang aneh ya ketika ada orang-orang yang mereka menolak dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu tidak aneh di sini bukan berarti tidak berdosa, bukan berarti boleh, bukan berarti legal. Tetapi ya ini sesuatu yang memang sudah menjadi sunnatullah. Ada orang yang mereka beriman, ada di antara mereka yang justru memilih jalan kesesatan sebagai acuan di dalam dia beragama. Tapi iblis alaihi lanatullah, tinggal di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah menikmati keindahan-keindahan dalam surga Allah yang belum pernah dinikmati oleh manusia yang ada di muka bumi ini kecuali Adam dan Hawa. Ya, dan dia juga mengerti keagungan Allah Rabbul Alamin. Dia tahu kemuliaan Allah. Ya, di antara dalil menunjukkan iblis tahu akan keagungan Allah, fabi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Dan juga iblis tahu sebaik-baik jalan adalah jalannya Allah. Laqudanna lahum siratal mustaqim. Dan aku akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Pengetahuan iblis akan keagungan Allah, kemuliaan Allah, bersama dengan itu dia mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, apakah dia sujud? Ini kan dia mendengar langsung dari Allah. Ya, dan Adam itu ada di depannya. Ini bukan lagi ayat mutasyabih buat iblis. Tetapi ini ayat yang zahir, nyata. Ya, betul enggak nyata? Adam ada. Ya, yang memerintahkannya adalah zat yang diakui oleh iblis adalah zat yang paling mulia, fabi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah. Tapi apa kata iblis? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia dari api sementara engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi bagaimana mungkin tanah itu api harus sujud kepada tanah? Ini kan namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsulah yang menghalangi manusia dari kebenaran itu sendiri, bukan tidak jelasnya kebenaran. Kasus yang kedua, kasus yang sering kita sampaikan. Ketika Abdullah bin Sabah dengan pengikutnya Sabaiyun, ya, mereka mengangkat satu materi, satu konten ya dalam agama, hubus salihin atau hubul ahlul bait, mencintai ahlul bait. Ini sebenarnya cuma sekedar tameng, yang mana bentuk cinta mereka kepada ahlul bait adalah dengan mentuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ceritanya disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang mu'tamad dalam Islam. Bagaimana mereka mengatakan huwa hu. Dia adalah dia. Maksudnya apa? Ali adalah Tuhan. Nah, dan yang mengingkari pengakuan Ali sebagai Tuhan itu siapa? Ali sendiri. Ali sendiri yang mengingkarinya. Nah, kalau seandainya orang lain yang mengingkari, mungkin ada peluang sedikit, walaupun juga itu sebenarnya gak boleh dijadikan peluang. Ya, kamu hasad saja sama Ali. Kan gitu. Hasad kamu sama Ali. Kami cinta sama Ali. Ali Tuhan kami. Ya, tetapi subhanallah, bagaimana bahayanya hawa nafsu itu, yang mereka sembah adalah Ali yang mengingkari. Mereka juga Ali sendiri. Laqad ra'aitu amra munkara, kata Ali, dan sungguh aku telah melihat perkara-perkara yang mungkar. Dan kemudian aku memerintahkan Sambar, yaitu ajudannya Ali, algojonya Ali, untuk menyiapkan api untuk membakar mereka hidup-hidup. Jadi bukan hanya pengingkaran dari sisi lisan, tapi Ali juga melakukan pengingkaran dari sisi fisik dengan membakar mereka hidup-hidup kalau dia tidak mau bertobat akan keyakinannya tersebut. Kemudian apa kata mereka, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yu'adzibun nar illa rabbun nar, tidak akan mengadab sesuatu dengan api kecuali pemilik api. Setelah Ali akan, atau ketika Ali akan membakar mereka hidup-hidup, mereka semakin yakin kalau Ali adalah sebagai Tuhannya mereka. Itulah namanya hawa nafsu. Jadi kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir hari ini, seandainya, atau Al-Imam Al-Asy'ari hadir hari ini, dan mereka misalkan menyampaikan bahwasanya akidah dalam memahami sifat-sifat Allah begini, begini, begini, begini, dan begini, dan ketika ternyata penjelasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kira-kira diterima atau tidak? Allah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki, dan tersesat siapa yang akan disesati. Namun yang ingin kita katakan, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan akan diterima. Karena apa? Karena hawa nafsu tadi. Makanya tidak ada sesuatu yang paling berbahaya yang dibawa oleh manusia lebih daripada hawa nafsu. Lian alqallah biqulli dhambin ma'ada syirki, dengan aku bertemu dengan Allah dengan membawa segala dosa, ya, selain dari kesyirikan lebih aku cintai daripada aku bertemu dengan Allah dengan aku membawa hawa nafsu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena orang pengikut hawa nafsu adalah orang yang paling cepat keluar dari Islam. Karena apa? Yang diinginkan adalah hawa nafsu. Apa yang terbisik dalam hatinya, apa yang sesuai dengan keinginannya, itulah yang dia yakini. Walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh. Ya, bukan sesuatu yang aneh, bukan berarti halal, bukan berarti boleh. Tapi begitulah bahayanya hawa nafsu manusia. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma la tajal musibah fi dinina. Ya Allah, jangan kau pernah menjadikan musibah dalam agama kami. Maksudnya, di antara musibah dalam agama adalah hawa nafsu yang kita kedepankan di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apa hikmah? Pertama, segala sesuatu yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti ada hikmah yang sangat besar di situ. Ada hikmah yang kita ketahui, ada hikmah yang tidak ketahui, kita tidak ketahui. Dan ketika ada hikmah yang kita tidak ketahui, bukan berarti kemudian sesuatu itu tidak ada. Ya, tetapi keterbatasan ilmu kitalah yang kemudian kita tidak memahami apa daripada hikmah itu semuanya. Nah, dan yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas arasy-Nya, ini menunjukkan hikmahnya kita telah mensucikan Allah. Ya, kita telah mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang. Karena sesuatu perkara yang sifatnya hina selalu itu disifati dengan sifat-sifat yang bawah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak paling dalam dari api neraka. Disebut asfal. Taib. Tetapi ketika disebutkan ya sesuatu yang mulia, selalu disebutkan yang tinggi. Banyak sekali ayat-ayatnya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Atau hadis Nabi SAW sebelum beliau meninggal, Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, golongkanlah aku bersama orang-orang yang tinggi di sisimu. Jadi hikmahnya, kita telah mensucikan Allah dari sifat yang kurang. Ya, mungkin itu bisa saya sampaikan daripada hikmah. Wailah, di sana keterbatasan ilmu kita, banyak sekali hikmah-hikmah dari bentuk imannya kita kepada ya istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arasy-Nya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari saya, Ustaz, apakah bentuk-bentuk penentangan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertingkat-tingkat, Ustaz? Misalkan mengingkari adanya hadis hadis ahad di masalah akidah dan sebagainya, itu apakah bentuk pengingkaran atau sebagaimana penjelasannya, Ustaz? Tepat. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada kajian-kajian kita sebelumnya, kekufuran itu bertingkat-tingkat. Maksiat juga sifatnya bertingkat-tingkat. Begitu juga pengingkaran seseorang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertingkat-tingkat. Ada sesuatu yang sudah jeli, yang jelas, yang gamblang, yang tidak ada istilahnya kemungkinan A, kemungkinan B, orang tersebut mengingkarinya. Ya, maka itu sudah jelas seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tapi ada perkara-perkara yang itu masih bentuknya tersamarkan, atau ada bentuk perkara-perkara yang memang masih diperselisihkan oleh para ulama Islam, maka sikap yang ditunjukkan juga berbeda-beda. Baik. Nah, adapun permasalahan yang spesifik tentang orang-orang yang mereka mengingkari hadis ahad, ya, ini jelas pemikiran-pemikiran kebid'ahan yang pertama kali dimunculkan oleh kelompok Mu'tazilah, yang tidak pernah dikenal di zamannya sahabat, tidak pernah dikenal di zamannya tabi'in, tidak pernah dikenal di zamannya tabi'ut tabi'in, tapi baru muncul kurang lebih pada tahun 200 Hijriah. Mereka membagi agama itu ada furu', ada usul. Ya, kemudian dibalik di bawah di furu' masail itu ada yang dikenal dengan hadithu ahad. Apa saja yang dikhabarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang, maka hadis tersebut adalah hadis ahad, tidak bisa digunakan oleh, tidak bisa dipahami dalam permasalahan akidah. Ya, dari potongan video yang tersebar dari orang yang sudah kita maklumi, ketika mereka menolak sifat-sifat Allah ketika ditanya, telah ternukilkan dari sebagian para ulama salaf yang menyebutkan tentang penetapan istiwa bagi Allah, ya, mulailah mereka bermain. Sehingga ketika dia menjawab, semua kebobrokan ahlul kalam keluar pada kepalanya. Yang semua itu telah dibantah oleh para ulama. Iya, dia mulai berbicara kalau seandainya riwayatnya adalah ahad, maka tidak bisa diterima dalam periwayatan ahad dalam masalah akidah. Ini pemikiran Mu'tazilah. Ini pemikiran diperangi oleh para ulama salaf terdahulu. Ya, bagaimana Anda menisbatkan diri Anda kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah sementara Anda berjalan di atas jalannya Mu'tazilah? Ya, menolak hadis ahad. Iya. Nah, kalau seandainya kita ingin berbicara secara ilmu kaidah hadis, hampir semua hadis itu ahad, tidak ada yang tidak ahad. Adab kubur itu hadis tentang ahad, nikmat kubur hadis tentang ahad. Apakah ente akan menolak juga tentang nikmat kubur dan adab kubur? Yang mana Imam Ahmad mengatakan orang yang mengingkari tentang nikmat kubur dan azab kubur, dia bisa keluar dari Islam. Karena itu perkara akidah, bagian daripada keimanan kepada yaumil akhir. Iman adanya azab kubur dan iman adanya nikmat kubur. Nah, kalau seandainya dia mentakwil para hadirin dan hadirat untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk menguatkan ucapannya, maka jelas ini orang sesat dan menyesatkan. Tapi kalau seandainya dia menolak ya secara nyata apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan tentang nikmat kubur, azab kubur, telah jelas apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, orang tersebut bisa keluar dari Islam. Cuman seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, takwil ini merupakan salah satu penghalang. Ya, makanya saya ulangi kembali maksud contohnya para ulama membedakan kelompok Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah dengan Asy'ariyah yang mereka menolak sebagian sifat. Jahmiyah itu dikeluarkan dari Islam oleh para ulama Islam. Nah, kenapa kelompok yang satunya tidak dikeluarkan dari Islam? Karena mereka mentakwil. Ya, itu menjadi sebab dibedakan. Baik, wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz, Allah mengampuni segala dosa yang tidak ditaubati kecuali syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana caranya agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikehendaki Allah untuk diampuni dosa-dosanya ini, Ustaz? Tapi yang pertama, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemudian kita mencari sebab-sebab yang dengannya hidayah itu akan selalu bersama kita. Dan tentunya daripada sebab hidayah dengan kita belajar menuntut ilmu agama, mengenal daripada akidah manhaj para salaf, akidahnya para sahabat, akidahnya para ulama-ulama terdahulu, ya, dengan cara kita membaca buku-buku mereka, membaca kitab-kitab mereka, ya, dengan kemudian kita meyakini, ya, dan kita menjauhi dari syubhat, menjauhi dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, menjauhi dari hal-hal yang akan bisa menyeretkan kita dari jalan kebenaran itu sendiri. Di antaranya tidak mendengar dari ahlul bidah, tidak mendengar dari ahlul ahwa, tidak bermujalasah dengan ahlul bidah dan ahwa, karena ini merupakan salah satu dari hal-hal yang akan menggiring kita ke dalam kesesatan. Dan subhanallah, ya, karena zaman modern seperti ini, berita bisa terdengar, informasi bisa terdengar di telinga kita tanpa sesuatu yang terkadang kita tidak inginkan lengket masuk telinga kita, lengket ke dalam hati kita, yang kemudian ya sedikit demi sedikit sebagaimana yang telah saya pernah singgung, ya, ketika terjadi perdebatan yang cukup sengit, ya, orang-orang yang tadi menakwil sifat-sifat Allah dengan sebagian duat ahlu sunnah yang menerangkan, menjelaskan, ada sekelompok orang atau ada orang yang dia sok bijak, yang kita tahu dulunya dia berada di atas sunnah. Kita tahunya dulu berjalan di atas apa yang kita ketahui, bahkan belajar di tempat yang sama. Ya, dia menulis satu status di Facebooknya, ini merupakan bagian dari sunnatullah. Selama kita itu akidahnya dalam koridor Islam, ya, maka hendaknya kita berlapang dada. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini merupakan ucapan-ucapan yang apa yang saya bilang, yang na'udzubillah. Pertama, kalau Anda mengatakan sunnatullah, ya, adanya agama kekufuran di muka bumi ini sunnatullah atau enggak? Kalau Anda mengatakan itu bukan sunnatullah, ada kelompok qadariyah. Kekafiran itu diciptakan oleh mereka sendiri, bukan jadi sunnatullah. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ada agama Yahudi, agama kekufuran, komunis dan lain sebagainya, itu sudah menjadi sunnatullah. Yaitu sudah menjadi iradah kauniyahnya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk apa? Mengikuti apa yang ada dalam iradat syar'iyah, mengikuti jalannya kebenaran. Ini satu hal. Hal yang kedua, dalam buku akidah yang dipelajari Syarh Sunnah Al-Bahari, ya buku-buku para ulama, mereka menjelaskan tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan dalam umat Islam ini, dan semuanya diancam oleh neraka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari akidah-akidah itu semuanya dan menganjurkan kepada kita untuk berjalan di atas akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya orang-orang yang hari ini yang membantah kelompok Ahlul Kalam yang menafikan sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat, tetapi itu telah diingkari oleh para ulama-ulama terdahulu. Karena kelompok-kelompok Asy'ariyah dan semisalnya itu merupakan kelompok pecahan dari kelompok Mu'tazilah yang berkembang, tapi usulnya tetap menolak sifat Allah dengan logika dan akal. Kan seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena pergaulan. Ya, pergaulan, tidak memandang pergaulan, menganggap sepele tentang syubhat, ya kemudian ya syahwat untuk mempersatukan umat bukan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tenggelamlah, siapa yang ditenggelamkan Allah, maka tentunya ini bukan sesuatu yang kita bahagia, bukan sesuatu yang kita senang, tapi ini sesuatu yang kita khawatirkan. Yang terkadang orang-orang tersebut jauh lebih berilmu dibandingkan kita, lebih bertakwa dibandingkan kita, lebih banyak ibadahnya dibandingkan kita, ya mereka bisa terjatuh, apalagi kita orang-orang yang seperti ini. Sehingga terus bersemangat kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi jalan-jalan yang akan memalingkan kita dari jalan kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini seperti ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di hari Selasa pukul 5 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 waktu Jepang. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Saya tutup ya. Amin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.